إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini di pagi hari ini kita bisa duduk di masjid ini untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita masuk pada surat Al-Alaq, penjelasan surat Al-Alaq atau Iqra. Surat Al-Alaq atau Iqra ini termasuk surat Makkiyah, ya, turun di fase Makkah. Bahkan ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, terutama 5 ayat yang pertama. Disebut surat Al-Alaq karena nanti ada sebutan Al-Alaq, ya, pada ayat kedua. Disebut juga surat Iqra karena pertamanya kata Iqra, bacalah. Ayat-ayat ini turun pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyendiri di gua Hira. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira dan untuk apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya memang sudah Allah siapkan sebagai nabi dan rasul terakhir, ya. Sehingga beliau sejak sebelum jadi nabi sudah merasa gelisah dengan kondisi jahiliyah. Beliau dengan fitrahnya melihat bagaimana orang-orang menyembah berhala, melihat bagaimana orang-orang berbuat berbagai macam maksiat, ya, beribadah kepada selain Allah dan maksiat yang banyak. Beliau sangat gelisah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam sekalipun belum jadi nabi, enggak pernah yang namanya sujud kepada berhala, enggak pernah. Enggak pernah ikut-ikutan apa tradisi musyrikin, enggak pernah sama sekali. Bahkan bukan hanya nabi yang seperti ini, Abu Bakar pun sama, ya. Abu Bakar itu juga sejak awal, sejak belum jadi sahabat pun sudah, ya, mungkin bahasa kita risih dengan tradisi jahiliyah. Jadi enggak pernah juga sujud kepada berhala, mengikuti tradisi mereka. Acara-acara orang-orang jahiliyah nabi juga enggak pernah ikut-ikut. Jadi beliau memang betul-betul sedih, prihatin dengan kondisi jahiliyah. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyendiri di gua Hira. Ya. Dari Makkah pergi ke gua Hira, perjalanan yang cukup lumayan. Naik ke gunung menyendiri di sebuah gua. Untuk apa di situ? Untuk beribadah. dengan apa ibadah beliau, dengan tata cara yang ya tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan alhasil di situ beliau menyendiri. Sampai beberapa waktu ya, akhirnya disitulah malaikat Jibril datang. Diceritakan hari itu oleh Nabi SAW sebagaimana kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, datang kepada beliau malaikat Jibril dan beliau saat itu sangat kaget, enggak pernah sebelumnya melihat seperti itu. Ya. Beliau ketakutan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Siapa dia? Apalagi di situ beliau dekat ya dengan kuat sampai sesak nafas beliau. Kemudian disuruh baca Iqra. Ya, beliau suruh baca, baca apa? Baca pun enggak bisa, ya kan? Beliau seorang yang ummi. Maka beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian dilepas. Setelah itu didekap lagi dengan kuat sampai sesak. Suruh baca lagi, Iqra. Nabi menjawab juga seperti yang pertama, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian dilepas lagi. Kemudian yang ketiga didekap lagi dengan kuat dan sampai sesak dan suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Nah, disitulah pertama kali turun ayat-ayat tersebut. Ini ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Nah, setelah itu Nabi SAW kemudian pulang ya, menuju ke rumahnya, kembali kepada Khadijah istri beliau radhiyallahu anha. Dalam keadaan Nabi gemetar ya, masih belum tahu apa sesungguhnya yang terjadi tadi, siapa dia ya. Sehingga pundak Nabi itu ya orang-orang ketakutan ya, merinding mungkin kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di rumah beliau minta diselimuti ya, karena saking takutnya itu. Kemudian disampaikanlah apa yang terjadi itu kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha walaupun juga belum tahu sesungguhnya apa yang terjadi, tapi Khadijah yakin, seyakin-yakinnya ini bukan suatu keburukan. Beliau yakin. Kenapa? Karena Nabi bukan orang yang buruk. Selama hidup beliau sejak sebelum menikah ya, sampai menikah, Khadijah sangat tahu Nabi sudah disebut oleh orang-orang sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang baik dalam segala bidangnya. Maka Khadijah dengan yakinnya mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Artinya kejadian tadi, kejadian itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pertanda Allah akan menghinakan beliau. Dengan yakin Khadijah mengatakan seperti ini, "Wallahi lan yukhzikallahu abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? "Innaka tahmilu al-kalb wa tasilu ar-rahim wa tu'in 'ala nawa'idil haqq." Karena engkau ini orang yang suka silaturahmi. Engkau ini orang yang suka membantu dan berbagai kebaikan disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat baik dan perilaku baik Nabi selama ini. Akhirnya beberapa saat kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi Muhammad SAW sang suami untuk datang kepada Waraqah bin Naufal. Jadi saat itu sama-sama Nabi belum tahu, Khadijah juga belum tahu. Namun Khadijah yakin ini bukan pertanda keburukan. Nah, untuk lebih tahu apa yang sesungguhnya terjadi, pergilah kepada Waraqah bin Naufal yang itu masih paman Khadijah. Masih kerabat, masih paman Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa datang kepada Waraqah bin Naufal? Karena Waraqah bin Naufal ini orang yang mengerti, orang yang berilmu. Dia bukan seperti orang-orang jahiliyah yang ikut-ikutan menyembah berhala, ya, melakukan maksiat-maksiat, tidak. Waraqah bin Naufal orang yang kalau bahasa kita sekarang agamis, ya, dan tahu ilmu. Dan ternyata dia ketika itu sudah memeluk agama Nasrani. Artinya agama Nasrani saat itu ya masih bersih, ya, masih bagus, ya. Ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Isa yang belum bercampur dengan ajaran-ajaran kesyirikan. Nah, Waraqah bin Naufal tentunya juga punya alasan kenapa kok tidak mengikuti orang-orang di sekitarnya musyrikin. Nah, beliau tahu ibadah kepada patung berhala enggak benar. Maka beliau milih agama Nasrani yang ketiga itu ya ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Khadijah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW datang kepada Waraqah bin Naufal dan menyampaikan apa yang terjadi. Disampaikanlah oleh Nabi, diceritakanlah apa yang terjadi. Maka Waraqah bin Naufal radhiyallahu an langsung mengetahui, paham dan mengerti apa yang hakikatnya terjadi. Beliau langsung menjawab, "Hadza namus alladzi jaa Jibril." Ini yang datang kepada engkau. Sesungguhnya adalah hadza namus atau Jibril, ya, alladzi jaa Musa, gitu, ya. Hadza namus alladzi jaa Musa. Ini adalah namus. Namus ini maksudnya malaikat Jibril. Alladzi jaa Musa, yang datang kepada Musa dulu. Nah, jadi langsung paham Waraqah bin Naufal, ini malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Berarti sekarang ini datang dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah bin Naufal kan juga sudah tahu bahwa akan ada nabi terakhir, ya, akan datang dalam waktu dekat. Karena mereka saat-saat itu di zaman-zaman itu sudah pada menunggu kedatangan nabi terakhir. Yang Yahudi, yang Nasrani, itu sudah ada berita-berita di kalangan mereka akan datang nabi terakhir. Nah, Waraqah bin Naufal dari kitab yang dia pelajari tentunya mengetahui tentang hal itu. Dan akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Maka Waraqah bin Naufal segera memberi semangat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Waraqah bin Naufal, kelak kaummu nanti akan mengusir kamu dari kampungmu. Maka Nabi SAW bertanya, betulkah mereka nanti akan mengusir saya? Ya, tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kau bawa kecuali akan diusir oleh kaummu. Kemudian Waraqah bin Naufal jadi menyemangati, seandainya saya masih muda saat kamu diusir, pasti saya akan bela engkau dengan sekuat-kuatnya. pasti aku akan bela engkau dengan sekuat-kuatnya. Nah, ini dukungan Warabbun Naufal kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ya, Allah takdirkan Warabbun Naufal meninggal dunia ya, sehingga tidak mengalami masa-masa di mana Nabi berjuang dan sampai diusir. Dan Nabi SAW pada akhirnya juga mimpi ya. Dan mimpi Nabi adalah benar ya, bahwa Warabbun Naufal di tempat yang bagus. Jadi ini pertanda bahwa Warabbun Naufal insyaallah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang baik. Nah, itu awal mula Nabi mendapat wahyu, dan saat itu beliau tahu ternyata yang terjadi ini adalah sebagaimana yang terjadi pada para nabi sebelumnya ketika mereka mendapatkan wahyu. Karena itu ya, ketika kemudian malaikat Jibril datang berikutnya, ketika malaikat Jibril datang berikutnya, beliau sudah paham ya, bahwa itu adalah malaikat Jibril. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ayat-ayat ini. Jadi ayat yang pertama disebutkan di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Nabi SAW disuruh membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan di ayat-ayat berikutnya atau surat-surat berikutnya yang turun ketika Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi berusaha membaca dan menghafal ya. Ya, karena sekian ayat kadang pendek, kadang panjang ya kan. Akhirnya Nabi ketika diajari malaikat Jibril, Nabi berusaha menghafal ya, membaca dan menghafal. Namun malaikat Jibril kemudian menyampaikan ayat sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami yang akan menghafalkan padamu, mengumpulkannya padamu. Artinya jangan khawatir enggak hafal kayak kita ya. Tapi Nabi SAW sudah dijamin hafal. Jadi inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami lah yang akan mengumpulkannya padamu, membuat beliau hafal. Jadi tak perlu tergesa-gesa menirukan, menghafalkan, tidak perlu. Itu Nabi SAW membaca dan langsung hafal ayat-ayat yang disampaikan kepada beliau. Khalaqal insana min 'alaq. Allah SWT menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaqah. 'Alaq atau 'alaqah ini ya dimaknai sekumpal darah ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajari. Alladhi yang 'allama, mengajarkan, bil qalam, dengan pena. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, mengajari manusia sesuatu yang manusia itu tidak tahu ya. Nah, ini ayat-ayat pertama tadi yang tadi kita sebutkan menegaskan di sana tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang Maha menciptakan. Ya, ini kan mengenalkan kepada Nabi Muhammad sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa itu pun sudah mengenal Allah secara global ya. Karena zaman itu ya musyrikin saja sudah kenal Allah, sudah beribadah kepadanya, ya, warisan dari ajaran Nabi Ibrahim. Namun disayangkan musyrikin juga ibadah kepada yang lain. Nah, itulah yang namanya syirik, musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juga tentu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, namun tentu belum mendalam. Maka di sini ditegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan. Allah pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk-makhluknya semuanya tanpa terkecuali, termasuk ya tentunya apa yang diibadahi oleh orang-orang itu, entah bentuknya pohon, entah bentuknya batu, itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah ya. Jadi kalau mau ibadah, ibadah kepada yang menciptakan, bukan ibadah kepada yang diciptakan. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan itu. Bila kalian betul-betul ibadah kepadanya. Nah, jadi kita ini diajari berpikir dengan benar ya. Jangan ibadah kepada makhluk. Batu itu ya makhluk, bahkan manusia dengan batu ya mulia manusia, malah manusianya ibadah kepada batu. Jangan ibadah kepada pohon. Ya, pohon itu makhluk. Manusia lebih mulia daripada pohon. Kok malah ibadah kepada benda-benda itu. Nah, yang benar ibadah itu kepada pencipta, yang menciptakan itu semuanya, termasuk yang menciptakan kita, alladzi khalaq. Dan Allah SWT menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini lebih mendalam lagi bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ya, dan Allah ciptakan dari segumpal darah, kemudian dari darah tersebut bisa menjadi seperti kita-kita ini sekarang. Ya, dan tentunya di ayat yang lain berikutnya akan diterangkan ya, proses penciptaan manusia dari mani, kemudian jadi darah, kemudian dari segumpal daging yang berbentuk ya, kemudian ditiupkan roh padanya. Yang jelas ya, dari sesuatu yang tampaknya sama saja, segumpal darah, ternyata menjadi ya kita-kita ini yang, apa, susunan tubuh kita luar biasa ya, dengan organ tubuh yang luar biasa. Bila dipelajari betul-betul luar biasa, tentang darah saja seperti apa fungsinya, tentang jantung, urat-urat dan lain-lain, semuanya dari segumpal darah. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Anjuran untuk terus membaca. Terus membaca dan membaca, pelajari. Wa rabbukal akram, Rabbmu itu zat yang maha mulia. Al akram artinya yang sangat mulia, memiliki sifat-sifat yang sangat banyak, sifat-sifat yang mulia. Ya. Kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, sehingga kita sebagai makhluk ini banyak diberi kemurahan. Ya. Rezeki yang melimpah, hidayah, taufik. Belum lagi kalau istiqamah ya di akhirat lebih banyak lagi. Allah Azza wa Jalla Maha mulia dan maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam yang Allah Subhanahu wa taala itu mengajari dengan al-qalam, dengan pena. Nah, ini isyarat bahwa peran pena ini luar biasa ya dalam penulisan ilmu. Ya. Peran pena ini luar biasa. Jadi Allah menyebut yang seperti ini tidak begitu saja tanpa arti. Ya, tidak begitu saja tanpa arti. Sepertinya biasa saja Allah mengajari dengan pena. Ternyata ini menunjukkan betapa pentingnya pena. Nah, karena disitulah tercatat atau dengan itulah tercatat ilmu Al-Quran yang ditulis dengan pena. Ya. Dulu turun kepada Nabi, Nabi sampaikan, para sahabat menulis. Tidak hanya mengandalkan dengan hafalan, walaupun hafalan mereka sudah kuat-kuat, tapi tetap Al-Quran ditulis. Ya. Hadis Nabi juga ditulis. Ya. Para sahabat juga sudah mulai menulis hadis Nabi, walaupun awalnya Nabi melarang biar enggak tercampur dengan Al-Quran. Namun berikutnya ya, ditulis. Para sahabat mulai menulis. Nah, kalau tidak ada tulisan-tulisan dengan pena-pena tersebut, kira-kira apa yang tersisa dari ilmu Islam di zaman kita ini? Mengandalkan hafalan, siapa yang hafal hadis sebanyak itu di masa-masa sekarang ini? Zaman dulu masih orang-orang yang hafal, itu pun tetap gak bisa mengandalkan hafalan, harus ditulis. Makanya zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu mulai penulisan besar-besaran hadis Nabi. Dia perintahkan kepada Imam Az-Zuhri, Ahmad bin Muslim Az-Zuhri, untuk menjadi apa? Untuk menulis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya al-qalam. Alladhi 'allama bil-qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang manusia itu tidak mengetahui. Ya. Ya, memang manusia terlahir dari perut ibu-ibu mereka belum punya ilmu, ya. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya memang. Ya. Lalu menjadi tahu dengan ilmu yang Allah berikan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah. Dengan ilmu itu kemudian manusia mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang ibadah kepada Allah, mana yang ibadah kepada selain Allah. Sehingga dengan ilmu tersebut manusia terbimbing dalam hidupnya, ya, sehingga mereka yang terus dalam bimbingan kebaikan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak terbimbing dengan ilmu ya akan celaka, ya akan celaka di akhir kehidupan mereka. Na'udzubillah dari. Kalla innal insana layabgha. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layabgha, benar-benar dia akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu merasa cukup, merasa mampu. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah telah akan kembali. Ya. Nah, di sini lanjutan ayat-ayat tentu ini bukan termasuk ayat-ayat yang pertama turun ya, karena yang pertama-tama turun ya sampai ayat 5 itu. Berikutnya turun di lain waktu, kemudian disambungkan ke ayat-ayat tersebut. Ya. Dengan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan bahwa manusia itu akan yadgha, la yadgha, benar-benar akan melampaui batas. Dan memang seperti itulah ya. Dalam arti sungguh benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia banyak yang melampaui batas. Batas yang Allah tetapkan, hukum yang Allah tetapkan, mereka melanggarnya. Ya. Dulu maupun sekarang ya, kalau zaman dulu ya dalam sejarah Nabi kan seperti yang diceritakan bagaimana orang-orang musyrikin itu setelah Nabi dapat wahyu disampaikan, ya nyatanya yang beriman sedikit sekali, terutama di awal-awal itu. Bahkan paman-paman beliau sendiri tidak mau mengikuti ya. Abu Jahalnya, Abu Lahabnya begitu ya. Nah itu melampaui batas. Zaman sekarang pun ya sama saja, banyak sekali orang-orang yang yadgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa cukup, merasa dirinya cukup, mampu. Nah ini sifat manusia seperti ini biasanya ya. Lupa diri, ketika merasa mampu, merasa cukup, akhirnya muncul sombongnya, yaitu sehingga melampaui batas. Nah ini peringatan bagi kita semua agar ketika kita ini punya kecukupan, baik kecukupan harta, kecukupan kemampuan fisik, jangan kita lalai. Tetap ingat bahwa manusia itu lemah. Kita ini hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada batas-batasnya. Jangan melampaui batas yang Allah tetapkan. Inna ila rabbika ruja, sesungguhnya kepada Rabbmu kalian akan dikembalikan. Nah, ini buat ngerem kita. Bahwa kita ini nanti kembali kepada Allah. Sekuat-kuatnya kita ya akan sampai pada kelemahan. Ya, sekuat-kuatnya kita nanti akan sampai pada kelemahan. Bahkan ketidakberdayaan, enggak berdaya. Ya, kalau sudah mati mau seperti apa? Sekuat-kuatnya kayak apa ya? Tidak akan mati dan akan hancur. Ya. Kemampuan harta mau kayanya seperti apa? Jadi itu juga suatu saat akan sirna. Kalau mati ya nggak dibawa. Kalau Allah menghendaki hilang ya sekejap akan hilang. Kena banjir hilang semua ya. Ya, kena gempa bumi hilang semua. Sekejap. Ya. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan tertipu, jangan sombong, jangan melampaui batas, ya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah itu ya nanti akan diberi balasan, bukan kembali sudah tidak. Kembali kepada Allah, Allah akan beri balasan. Yang baik dapat kebaikan, yang jahat ya dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kembali kepada Allah untuk apa? Untuk menerima balasan atas amal perbuatan. Nah, semoga dengan ini kita menyadari atau semakin menyadari tentang hakikat diri kita dan kehidupan kita. Insyaallah dengan itu ya kita akan senantiasa terbimbing ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.